indahnya tubuh seperti tampah pendek lehernya. Itu kura-kura tentu salah terka, itulah si kura-kura. Siapa tubuhnya bulat, lehernya pun tak panjang, walaupun bukan kura sama saja. Walaupun bukan kurang